Konsultasi Syariah. Hukum sholat satu sarung berdua. Pertanyaan, apa hukum sholat satu sarung berdua? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Konsekuensi memakai satu pakaian berdua, bagian aurat seseorang akan terlihat oleh temannya. Sementara kita dilarang melihat aurat orang lain, meskipun sama jenis kelaminnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya. Jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Dan janganlah seorang lelaki memakai satu kain bersama dengan lelaki lainnya. Dan jangan pula seorang wanita memakai satu kain bersama dengan wanita lainnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang lelaki memakai satu kain bersama dengan lelaki lainnya, demikian pula antar sesama wanita, merupakan larangan yang hukumnya haram, apabila tidak ada kain pembatas antara keduanya. Hadis ini juga dalil, haramnya menyentuh aurat orang lain di bagian manapun dari badannya, dan ini disepakati ulama. Sholat satu sarung berdua. Salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat. Ketika ada dua orang memakai satu sarung, berarti ada bagian auratnya yang tidak tertutup dari temannya, sehingga belum dianggap menutup aurat. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, menutup aurat termasuk salah satu syarat sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan menutup aurat. Ulama sepakat, batalnya sholat seseorang yang membuka aurat dengan sengaja. Dan mereka berbeda pendapat, jika ada bagian aurat yang terbuka karena tidak sengaja. Allahu a'lam.